السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مكان الإخوة rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidil lughatil arabiyahnya di juz 1 sampai poin ke-7 dari bab al-fa'il. Silakan baca Mas Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'ah. La yashtarata itu majhul ya, bunya lil majhul. Yustaratu. Iya. Ya. Yustaratu. Enggak, la yustaratu. Ya. La yustaratu ayya yal fa'ili fa'ilu ba'dal fa'ili ba'dal fi'li mubasharatan. Mubasharata. Tanwin. Mubasharatan. Bal yazuzu ayyaf ayab sol bal yajuzu yaf'ilu itu yafsilu yafsilu ya bal yajuzu ayafsila bainahuma fasilun au aktsarun. Iya, masyaallah. Nah, poin ke-7 ini beliau menjelaskan tentang masalah syarat tidak disyaratkannya fa'il datang setelah fi'il secara langsung, kalau bahasa kita begitu ya, mubasyarah secara langsung. Dan perlu kita sadari bahwa mubasyarah ini berwazankan mufa'alah, yang mana mufa'alah adalah sighah, iya, sighah isim maf'ul. Jadi ini sighah isim maf'ul yang bahasa Indonesia secara langsung. Kadang begitu ya, dalam bahasa Arab isim maf'ul, tapi dalam yang mana kita sadari isim maf'ul itu kan pastinya berarti ta'diyah, kan ya. Berarti itu asal katanya, dasar katanya kan ya, adalah ta'diyah. Tapi dalam bahasa Indonesianya itu terkesan lazim. Contohnya seperti maftuhun. Maftuhun biasanya di bahasa Indonesia kan dengan terbuka. Kan terkesan lazim loh. Tapi maftuhun itu kita sadari bersama bahwa itu adalah shighah isim maf'ul, yang berarti dasar kata maftuhun pastilah ta'diyah. Ya, ini jangan dijadikan apa namanya itu ya, ini ya, tolak ukur ya. Intinya kembali ke bahasa Arabnya. Nah, demikian. Baik. Bal yajuzu, jadi tidak disyaratkan jatuh langsung setelah fi'il itu, ya, si fa'ilnya, justru boleh dipisah antara keduanya, boleh dipisah di antara keduanya. Ya, begitulah bahasa biasanya kita menerjemahkan waraf ataupun maf'ul fi baina. Karena dia maf'ul fi ataupun waraf, makanya kita selalu meletakkan kata di. Ya, itu bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia itu kalimat ataupun kata apa namanya, kata dzaraf, kata apa dzaraf ini, kata wadah gitu ya, karena tempat atau waktu ya, karena kata tempat atau waktu itu cenderungnya kita kalau enggak di pada kan gitu, kalau enggak di pada, di atas ya, atau di rumah, di dalam, di bawah, pasti di. Jadi kata dzaraf di kita itu kalau enggak di pada, itulah kata dzaraf yang ada di kita. Makanya ketika maf'ul fi seperti ini, ketika maf'ul fi seperti ini, itu cenderung kita terjemahkan dengan kata di antara keduanya. Nah, begitu. Nah, maf'ul fi tadi kalau enggak makan ya, kalau enggak makan, dzaraf makan, dzaraf zaman. Kan begitu. Nah, ini bainahuma berarti di-nya itu di tempat atau di waktu. Makan. Iya, tempat berarti kan. Yang berarti ini mengindikasikan tempat. Sekalipun enggak ada kata-kata tempat. Dari mana kita bisa katakan bahwa dia ini tempatnya di situ? Ya, tempatnya berada di situ, tempatnya di antara fi'il dan fa'il, si pemisahnya tadi kan gitu. Bainahuma, di antara keduanya, sebuah pemisah. Jadi fasilnya itu bertempat di antara fi'il dan fa'il. Dari mana kita bisa pahamkan demikian? Kita bisa berikan hakiki seperti itu? Ya, dikarenakan dia dzaraf. Dikarenakan dia dzaraf. Ya, sebab dzaraf itu kalau enggak makan zaman, kan begitu. Nah, demikian. Au akthar, ataupun lebih. Jadi bisa jadi antara fi'il dan fa'il itu terdapat fasil atau fasilani atau afsal ya. Enggak ya, bukan ya, fusul ya. Apa jamak dari fasil? Fasil. Itu enggak mungkin ya, sebab kan jamak mudzakkar salim itu enggak hanya dapat dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim apabila sifat untuk laki-laki yang berakal, kan gitu. Iya, sementara kalau dia laki-laki tidak berakal enggak bisa ya. Apa jamak fasil? Jamak taksirnya? Hah? Mafasil. Pakai jamak, pakai sirah muntaljum. Kayaknya enggak bisa lah. Hah? Fusul kan? Iya, fusul ya. Jamaknya fusul. Jadi fasil, fasilun itu jamak dari fasilun. Fusul, nanti fasul. Hah? Faslun, fusulun. Kalau ini bukan fasulun, fasilun. Fasilun. Fasil apa? Fawasil. Ya, benar pakai sirah muntaljimu. Cuma bukan yang mafail tapi fawail ya. Iya, masyaallah. Fawasil. Nah, jadi fasil, fasilani, fawasil. Jadi bisa jadi ada satu pemisah, dua pemisah ataupun lebih dari dua pemisah, kan begitu. Nah, demikian. Ya, sah saja ya. Jadi tidak disyaratkan demikian. Tidak disyaratkan si fa'il itu jatuh ataupun datang secara langsung setelah fi'ilnya. Iya, atau lebih. Nah, kalau lebih ini kan bisa dua, bisa tiga, bisa empat gitu ya. Aksar ya, aksar min fasil, aksar dari satu. Ya, aksar dari satu ya berarti bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, demikian. Contoh, a'jabani fil hadiqah azharuha. A'jabani fil hadiqati azharuha. Mas Ridwan, ada berapa fasil antara fi'il dengan fa'ilnya? Jabani. Ya, ajabani fil hadiqati azharuha, ada berapa fasil antara fi'il dan fa'ilnya? Ya, ada berapa fasilnya? Bukan, fasil pemisah. Fasil itu maksudnya pemisah. Ada berapa pemisah antara fi'il dan fa'ilnya? Hadiqatin ya. Dua. Ada dua pemisah. Benar Pak Rudi? Benar ya? Iya. Benar ya? Benar Mas Gulam? Tiga. Hah? Tiga. Kok bisa tiga? Ini ajabani ini ya. Iya. Jadi ada tiga fasil, ya mutakallim, huruf jar fi dan al hadiqah. Ya, jadi ada tiga fasil. Ya mutakallim, huruf jar fi dan al hadiqah. Baik, barulah masuk fa'ilnya azhar dan begitu. Wa kathiran, kata dia, ma yataqaddamul maf'ul. Ini bukan poin, ini poin dia nih ya. Iya, yeah, poin dia ya. Ya, wa kathiran ma yataqaddamul maf'ul bihi 'alal fa'ili fa yafsilu bainahu wa bainal fi'li. Ya. Fa yafsilu. Berarti kan ini fi'il ma'lum. Mas Rayan, benar? Yafsilu. Iya. Fi'il ma'lum berarti. Nah, karena fi'il ma'lum maka yang dibutuhkan adalah mana fa'ilnya? Loh, fa'il di belakang. Al-fi'lu. Al-fi'lu. Yang terletak setelah kata baina. Iya. Dhamir mustatir ya. Iya, dhamir mustatir karena enggak didapati setelah hanya isim marfu berarti dhamir mustatir ya. Masa. Itu apa namanya itu ya? Iya. Rumus mantap itu. Dhamir mustatir berarti kembalinya ke kembali ke al-maf'ul maf'ul bih ya dan apa dikedepankan maka bersambung akhirnya dari membayangkan jangan kembali ke fa'il abstrak ya. Majrur lafzi budaya. Gimana? Kembali ke fa'il al-fa'il itu. Kembali ke al-fa'il. Berarti si fa'il memisah antaranya dan antara fi'il. Kamal akal al-maf'ul bih. Jadi si maf'ul bih memisah antaranya nya kembali ke fa'il dan antara si fi'ilnya. Iya, demikian. Ya, jadi itulah Ya, yang manapun jadilah pokoknya maf'ul bih. Jadi beliau di sini mengatakan wa katsiran ma yataqaddamul maf'ula bihi 'alal fa'il fayafsilu bainahu wa bainal fi'li. Jadi sering juga ya, ataupun yang sering itu adalah terjadinya pendahuluan maf'ulum bih ya terhadap fa'il. Ya, terjadinya pendahuluan maf'ulum bih terhadap fa'il sehingga si maf'ulun bih tersebut pun memisahkan antara si fa'il dengan si fi'ilnya. Nah, demikian. Itu yang sering terjadi. Contohnya yajnil qutna al-fallahu. Ya. Aslinya yajnil fallahul qutna. Namun di sini justru ya, didahulukan maf'ul bihnya kemudian jadilah dia pemisah antara si fi'il dengan si fa'il. Ya, didahulukan dari fa'il ya. Maf'ul bihnya didahulukan dari si fa'ilnya. Didahulukan maf'ul ini yang apa adanya. Kalau bisa maksud tentu itu kan aslinya fi'il fa'il maf'ul bih. Iya, iya. Mendahulukan maf'ul dia pada ketentuannya gitu. Iya. Secara umum ya, jadi ada kaidah umum di sana bahwa pendahuluan itu mengindikasikan hasor, ya pada dasarnya demikian, wallahu alam. Jadi pendahuluan itu mengindikasikan hasor. Pembatasan gitu, iya pembatasan. Hah? Kalau itu wajib malahan, ya kalau itu nggak mengindikasikan hasor. Karena pada dasarnya dia memang harus begitu. Berbeda yang dia sebenarnya enggak harus di depan, tapi justru di depanin posisinya, maka ini akan mengindikasikan hasar. Contoh kayak yang di atas tadi, ajabani fil hadiqati azharuha. Ini tidak mengindikasikan hasar. Kenapa? Karena ha itu kembali kepada al hadiqah. Ya, ha kembali kepada al hadiqah. Jadi fil hadiqah enggak bisa diletakkan di belakang. Jadi kita enggak bisa ngomong begini ajabani azharuha fil hadiqati kan gitu. Ya enggak bisa kita bilang demikian. Jadi fil hadiqati wajib di depan tuh. Sebab kan yang namanya dhamir itu kan kembalinya mesti ke belakang kan begitu. Wajib diawalkan maksudnya fil hadiqah. Ya, didepankan. Jadi ajabani fil hadiqati azharuha. Ya, kathira, wa kathiran ma yataqaddamu. Jumlah fi'liyah. Ya, wa kathiran ma kok jumlah fi'liyah ya? Iya. Satu kata. Satu kata. Tar ya wa katsiran ma seringnya gitu lah. Iya, seringnya, betul lah. Tar ya. Ya. Iya ya, ini jumlah apa ini ya? Jumlah apa ikhwah? Wa katsiran ma yataqaddamu. Hah? Iya, sifat musyabbah, benar. Sifat musyabbah. Nah, itulah kan kalau katsiran ini sebagai hal ini. Cuma kan ini diawali dengan ma. Ma isim kan begitu. Ya, kalau katsiran kan pasti ma'mul ini. Ya, sebab enggak mungkin tiba-tiba mansub kan gitu ya. Ini pasti ma'mul. Ya, pasti sesuatu yang di apa namanya? Sesuatu yang dipengaruhi lah. Amilnya mana? Cuma kalau ma sebagai mubtada, khobarnya enggak dapat. Gimana Bang Usup? Wa katsiran ma ini? Jumlah apa ini? Wa katsiran ma yataqaddamu, dan yang sering itu adalah mendahulukan maf'ul bih terhadap fa'il. Iya, ini katsiran. Wah, enggak dapat saya nih, enggak dapat komprominya saya. Wa katsiran ma yataqaddamul maf'ul. Katsirannya memang hal itu. Iya, ya kalau misalkan gak hal, kita mau bilang apa lagi kan? Ya sah-sah aja sih sebenarnya, ha? Mau dibilang waw atof, mau dibilang waw istinaf kan gitu ya. Jadi atof jumlah kepada jumlah. Cuma yang jadi permasalahan, ini ma'tufnya ini berupa jumlah atau berupa udah pasti berupa jumlah, karena memang jumlah ini kan. Cuma jumlah apa ini? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ini? Gak ada yang tahu? Pak Saif, gimana Pak Saif? Wa kathiran ma yataqaddamul... Iya, cuma ini sering dengar kan gitu. Enggak, kok bisa ada ma ya? Apa mungkin ma ini justru ma'mulnya katsiran? Kira-kira. Berarti katsiran itu ma'mul dari amil yang dibuang. Mungkin enggak? Ada enggak? Siapa tahu ada yang Arab kafiran. Lalu kita lihat ya. Siron mandul. Oh, enggak masalah. Jadi enggak selesai kita mecahkan wa kafiran ma ini, yang nanti insyaallah akan saya bahas lebih lanjut, atau ya kalau yang lainnya dapat jawabannya insyaallah minggu depan bisa disampaikan ya, bisa sharing. Ma syarat. Apa saja? Iya, wa katsiran. Pemasya. Kayaknya enggak bisa lah masyaratnya. Bukan masyarat, karena katsiran ma ini biasanya enggak dinyatakan sebagai syarat ungkapannya. Enggak, bukan syarat, Mas. Contoh-contoh kalimat ataupun jumlah yang menggunakan kata kathiran ma rata-ratanya bukan syarat. Bukan syarat. Kayak ini kan kathiran ma naf'alu syai'an na'rifu annahu ghairu muhimmun. Seringkali kita mengerjakan sesuatu yang kita tahu itu enggak penting. Cuma gitu doang. Mahnya ini yang bingung saya. Dapat bang? itu fa apa aja itu? Fa'ataf aja. Fa'ataf aja itu. Kayak sama seperti fa'sorong. Enggak, bukan. Iya, fa'ataf aja itu. Yang berfungsi ta'kib. Jadi hasilnya dia menjadi pemisah antara si fa'il dengan si fi'il. Kan begitu. Jadi itu fa'ataf aja. Justru yang bingungnya saya di sini ya ma-nya ini, apa ma-nya ini ya? Bukan Pak jawab itu. Bukan. Lagian pun al jawab bil fa itu punya ketentuan ya. Di sini enggak seharusnya dia pakai Pak jawab kan gitu. Pak jawab itu kan ada ketentuan dalam penggunaannya. Enggak bisa semua jumlah jawab itu bisa pakai fa kan? Ada ketentuannya. Ya nantilah insya Allah ya, kita cari pemecahan kasusnya. Siapa tadi yang nanya ini? Oh, Pak Saif ya, insya Allah ya. Gak dapat saya Pak Saif. Nantilah insya Allah kita cari ya. Tapi orang ma ini sebagai apa? Tapi sering didengar ya. Iya kan? Kati orang ma. Cuma gak pernah terpikir buat nyari apa yang Arabnya. Insya Allah. Cuma kalau emaknya enggak ada, saya ngerasa selesai permasalahan. Ya kita lanjut dulu. Wa sayati dirasatu dhalika inda syarhil maf'uli bihi. Jadi pemasalahan hal ini, ya ini terkait pendahuluan maf'ul bih terhadap fa'il, itu akan datang pembahasannya di pembahasan maf'ul bih. Ya, ketika menjelaskan ataupun ketika mensyarah atau menerangkan maf'ul bih. Jadi wa sayati dirasatu dhalika ay dirasatu taqdimul maf'ulu bihi ala al-fa'il kan gitu. Jadi akan datang pembahasan ataupun pelajaran tentang pendahuluan maf'ul bih terhadap fa'il ketika menjelaskan maf'ul bih ya inda syarhil maf'ul bihi. Baik, lanjut Mas Mas Ridwan. Samin. Ya, as-samin. Baru Itu yaf'ulu kayaknya bab apanya bab fi'ilnya. Iya. Tajduru al malahizatu. Mulahadha. Malahadha. Mulahadha. Mulahadha. Iya. Al mulahadatu annahu aynama waqi waqa'a. Aina ma waqa? Waqa fil kalami fi'lun mabniyun lima'lumun lima ada lam iya lima'lumin lima'lumin ta'aini ta'aini itu fi'l fi'l ta'a Ta'ayyana wajudu. Nah itu fa'ilnya tuh. Wazannya fu'ul. Wajudun. Fu'ul. Wujudun. Iya. Wujudun fa'il. Idhafah lah. Wujudu. Iya. Wujudu fa'ili lihadzal fa'ilin. Fa'ilin lihadzal fi'il. Iya. Baik, jadi tajadurul mulahadhatu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabaniyun lima'lumin. Jadi ungkapan yang tepat memang begini sebenarnya, fi'lun mabaniyun lima'lumin. Jadi bukan kayak kita biasanya fi'il majhul, fi'il ma'lum gitu ya. Jadi yang tepat itu memang fi'lun mabaniyun, fi'il yang dibentuk untuk ma'lum, fi'lun mabaniyun limajhulin kan. Itu yang tepat sebenarnya. Ta'ayyana wujudu fa'ilin li hadzal fi'li. Cocok munculnya catatan gitu ya. Jadi pantas terdapat catatan. Hah? Iya, patut dicatat gitu ya. Iya. Patut dicatat ya. Cocok untuk dicatat, layak buat dicatat gitu lah ya. Cuma kalau dalam bahasa Arabnya kita bisa lihat bahwa al-mulahadhah itu adalah fa'il ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya kita perhatikan tadi, patut untuk dicatat itu jauh sekali udah ya kan gitu. Patut untuk dicatat kan udah jauh, untuk dicatat berarti kan kesannya udah kayak keterangan gitu ya. Nah, namun catatan ini al-mulahadhah ya, al-mulahadhah itu justru fa'il dari tajduru, layak ya. Layak buat dicatat gitu ya. Nah, catatan layak gitu. Itu jadi kayak enggak enak didengar gitu. Iya. Maksudnya lucu. Catatan. Memang iya, itulah dia. Makanya kita bilang kita enggak bisa bertolak ukur sama bahasa Indonesia. Imajinasinya beda. Iya. Coba bayangin ya, kalau kita bilang catatan itu cocok. Kan kayaknya lucu ya, catatan itu cocok, pantas gitu. Iya, nggak juga rupanya ya. Iya betul. Iya, nggak pas juga ya. Masya Allah, iya benar-benar. Iya. Ternyata nggak juga ya. Masya Allah ya, nggak pas deh. Iya betul. Nah ini ya, mau nggak mau kita ngomongnya begitu ya. Karena biasanya kalau di bahasa kita begitu konteksnya kan, susunannya. Pantas buat dicatat ataupun layak buat dicatat kan, dijadikan catatan bahwasannya dimanapun ya fi'il mabni lil ma'lum itu terletak. Hah? Gimana? Ah, kalau ini ya karena kan memang masih mirip sama bahasa Indonesia ya. Ya kalau ini fi'il ma'lum duluannya ya, baru si waqo'anya kan. Jadi dimanapun fi'il mabni ma'lum itu terletak di dalam sebuah kalam, maka mengindikasikan adanya fa'il, bukan mengindikasikan, tapi mengharuskan ya, ta'ayyana ya, mengharuskan wujudnya fa'il bagi fi'il tersebut. Jadi itu dia yang perlu dijadikan catatan. Jadi tajdurul mulahadha, perlu dijadikan catatan. Itulah bahasa kita, walau bahasa Arabnya kayak begini ya, adanya fa'il ya. Jadi ini bisa kita jadikan apa ya, kamus kita gitu ya. Jadi kamus kita, yang kamus kita simpan, oh berarti bahasa Arab perlu dicatat tajdurul mulahadhah. Ya, karena memang kalau perlu dicatat tadi pun kita bahasa Arab kan bingung juga kita caranya kan. Ya udah ini aja ikutin gitu. Tajdurul mulahadhah. Ada yang perlu dicatat gitu ya. Ada yang perlu dicatat atau layak buat dicatat. Ya, cocok dicatat gitu. Catatan kalau kita begitulah sebenarnya. Ya. Kan gitu. Iya. Nambah cara berkalam gitu ya, cara berkalam. Tajadurul mulahadhatu. Nah, kemudian ini kan antum lihat ini, annahu aynama ya, annahu aynama. Ini kan harfu masdari beserta jumlahnya kan gitu ya, beserta mubtada khabarnya ataupun isim beserta khabarnya. Jadi anna beserta isimnya beserta khabarnya. Yang kita tahu ini adalah masdar muawwal, sebab anna itu harfun masdariyun. Kan begitu. Nah, karena dia masdar muawwal, berarti kan dia layaknya isim. Ya, seperti isim sharih. Ya, seakan-akan dia ini satu kalimat. Seperti kalimat barbun, seperti kalimat dajajatun ataupun dikun dan yang lainnya. Yang berarti ketika satu kalimat ini ya, ataupun masdar muawwal ini masuk ke dalam sebuah jumlah, secara otomatis ya, dia akan punya i'rab. dan kita pun akan mengetahui statusnya. Nah, jadi kira-kira yang Arabnya apa ini? Fi mahali nasbin sebagai? Sebagai maf'ul mudhari tajdid. Iya, begitulah dia imajinasinya. Jadi tajadurul mulahadhatu annahu, ini isinya. Isi yang perlu dicatat tadi. Jadi al mulahadhatu tajaduru annahu gitu loh. Ya, menjidirkan, memantaskan gitu ya. Memantaskan ai annahu ainama ini. Annahu ainama waqa'a, ya inilah dia annahu ainama waqa'a fil kalami fi'lun mabniun li ma'lumin ta'ayyana wujudu fa'ilin li hadhil fi'l. Nah, ini maf'ul bih dari tajduru, yang dipantaskan. Iya, begitulah dia. Jadi kan masdar muawalnya kan annahu ainama waqa'a fil kalami fi'lun mabniun li ma'lumin ta'ayyana wujudu fa'ilin li hadhil fi'l, kan begitu. Nah, ini menjadi maf'ulun bih dari tajduru, yang fa'ilnya adalah al-mulahadhah. Ya, beginilah imajinasinya. Wallahu a'lam. Iya, anna beserta isimnya beserta khabarnya itu jadi maf'ulun bih dari si tajdur tadi. Nah, yang karena memang kalau kita lihat di kamus juga melayakkan, mencocokkan gitu ya. Menjadikan sesuatu itu pantas gitu. Jadi al-mulahadhatu ya, menjadikan pantasnya ini gitu loh, untuk dijadikan catatan gitu. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita simpelnya memang ya pokoknya layak buat penting buat dicatat bahwasannya, ya gitulah dia kan. Penting buat dicatat bahwasannya, jadi kesannya justru bahwasannya dan seterusnya itu semacam khabar dari penting. Ya kan? Semacam predikat dari penting. Namun kalau dalam bahasa Arab justru dia objek. Yang predikatnya malah tajdur itu sendiri. Adapun subjeknya al-mulahadhah. Jadi berubah posisinya ya. Ketika dalam bahasa Arab al-mulahadhah itu subjek, tajdur itu predikat, annahu ainama itu objek, kan gitu ya, maf'ulun bih. Namun dalam bahasanya sih berubah statusnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Catatan. Iya, mulahadhah catatan. Iya, catatan atau penjelasan, keterangan atau apa gitu, kepentingan gitu. Nah, itu al-mulahadhah. Sama, iya, malhudhah sama juga, iya. Ya, mulahadhah, malhudhah. Ya, cuma kalau malhudhah itu kan isim maf'ul ya. Kalau mulahadhah sama isim maf'ul juga. Iya. Cuma dari bab yang berbeda. Malhudhah dari mujarrad, mulahadhah dari mazid. Kan gitu. Nah, demikian. Jelas kira-kira. Ya, begitulah ya. Jadi memang kayaknya kita perlu mengibui bahasa ini, bahasa Arab ya, mengibui bahasa Arab supaya ya bahasa Arab mengibu di diri kita gitu. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Ya, silakan coba lanjutkan Mas Ridwan. Wayumkinu itu bukan ta'rif itu. Itu tafa'ul. Ta'rifu. Tafa'ul. Iya. Iya, ta'aruf. Udah pernah kenal? Udah pernah melakukan ya. Wayumkin ta'arufu alal fa'ili. Iya. Yudong. Yudong. Ini Pak Bung nih. Awda'a. Iya. Atau wadda'a yuwaddi'u ya. Awda'a ini ya. Awda'a kalau menurut saya. Iya. Iya, awda'a atau wadda'a. Iya, yubi. Coba kita lihat aja ya. Itu iya ya, apa? Ukurannya ini yang kurang gitu. Oh. Hah? Enggak. Kalau bau lagi dia. Oh iya ya, memang iya, nggak bisa kayaknya pakai iya. Audoa nggak jumpa ya? Kalau pak? Iya, ngapain juga audoa? Kan orang dia wadoa sudah meletakkan. Iya, biwat ini salah ini, benar-benar entah. Iya, masya Allah. Syukur ada cetakan yang lainnya. Karena gini, kalau misalkan dia fi'il, kalau misalkan fi'il berarti kan jumlah jadinya. Ya kan tadi kan di atas baru ada kaidahnya tuh kan. Kapan pun ada fi'il ma'lum maka ada fa'il, berarti kan jumlah. Nah, terus jumlah ini statusnya apa? Ya ribet lagi kita nanti jadinya. Jadi ya paling pas biwab'i. Kalau biwab'i kan berarti syibhul jumlah, muta'alliq, siap kan gitu kan. Ya, baik. Ulang. Wa yumkinu ta'arruf. Iya. Ulang. Wa yumkinu ta'arrufu 'alal fa'ili. Iya. Biwat ismi istifhami. Iya. Man lil 'aqil. Iya. Au madza li ghairil 'aqil. Kok bisa kok? Dzaraf maf'ul fi. Qabla. Qabla al-fi'li fi sigatil ghaibi al-mafrudi. Al-mufrudi. Fa yakunu al-jawabu huwa al-fa'ili. Iya. Huwa al-fa'il. Iya. Iya, huwa al-fa'ilu. Fa yakunu al-jawabu huwa al-fa'ilu. Huwa al-fa'il. Jawabnya adalah fa'il. Ya. Fayakunul jawabu huwal fa'ilu. Iya. Hujan. Oh iya. Tapi bisa juga fayakunul jawabu huwal fa'ila. Nih ya. Huwa sebagai dhamir fasil. Iya. Ya bisa aja sih. Iya, baik. Jadi wa yumkinu at-ta'arruf 'ala al-fa'il bi wad' ismil istifhami man aw madza. Jadi untuk perkenalan terhadap fa'il, ya. Jadi untuk perkenalan terhadap fa'il mungkin dengan cara meletakkan isim istifham man ataupun madza, ya, atau kalau secara harfiah, dan mungkin perkenalan, ya. Jadi mungkin perkenalannya mungkin adalah perkenalan, ya, kenalan. Jadi berarti kenalanlah yang sebagai fa'il dari yumkin. Jadi dan kenalan terhadap fa'il, ya, dan kenalan terhadap fa'il mungkin dengan meletakkan isim istifham, itu secara harfiah. Adapun kalau terjemah ringannya, ya, mengenali. Iya, terjemah ringannya mengenali fa'il, ya, memungkinkan dengan meletakkan isim istifham man ataupun madza, ya. Isim istifham man kalau dia berakal, isim istifham madza kalau dia tidak berakal. Tapi yang jadi permasalahan, ya, sebenarnya saya terhadap kaidah ini yang bikin bingungnya, ya, babit ini bukan kaidah, tapi terhadap babit ini yang bikin bingungnya, dari mana kita tahunya bahwa dia berakal, si fa'ilnya itu berakal atau tidak? Lah kalau kita sudah tahu fa'ilnya berakal atau tidak, ya berarti ngapain dipertanyakan ini lagi, kan gitu ya? Ya ini masalah logika. Nah kan gitu kan, kalau kita bilang man, kalau kita sudah pakai man kan gitu ya, udah tahu ya, berarti kan udah tahu tuh siapa pelakunya, ya paling-paling beginilah, ya, man au madza kan gitu ya, man au madza yaf'il kan, jadi siapa atau apa yang melakukan kan gitu ya, paling begitulah caranya. Jadi apa yang mungkin ta'aruf ta'aruf ini kan fa'il, ya, jadi kita timbulkan soal, kan, iya, timbulkan soal. Tanyaan. Nah, iya, berarti kan madza yumkin, kan gitu kan, karena at-ta'aruf. Iya. Cuma kalau kita udah pakai madza, maksudnya si penanya tadi kalau dia sudah mempertanyakannya dengan menggunakan madza, loh berarti kena tahu fa'ilnya yang mana, kan gitu. Ngapain ditanya lagi, kan gitu ya. Ya enggak? Paham kira-kira kan? Ya, kan gitu. Kalau kok bisa tahu pakai madza lah, karena kan filenya, ya berarti kita tahu apa yang ditanya kan gitu. Karena muannas kan pribadi. Iya. Setelah fiil kan kemungkinan bisa fa'il, bisa mafulum. Tepat memang. Iya. Jadi memang sebetulnya babit ini cukup bagus. Ya ini kita mempertanyakan apa atau siapa yang melakukan fiil tersebut kan gitu. Supaya kita nemukan jawaban pelaku dari fiilnya. Nah cuma kan yang jadi permasalahan, apa itu kan untuk yang tidak berakal, siapa itu kan untuk yang berakal. Nah saat kita sudah menggunakan salah satu dari kedua tahu kata ini, berarti kan udah tahu kan gitu. Siapa? Nah ini yang bingung ya kan, ya paling-paling begini sebenarnya. Itulah makanya saya baru terpikir, ini kok lucu ya rasanya logikanya. Jadi mungkin yang tepat itu begini. Iya. Mungkin yang tepat itu ya, yang tepatnya itulah kita munculkan pertanyaan apa atau siapa yang melakukan. Jadi dua-duanya kita pakai. Ya langsung kita pakai untuk menunjukkan bahwasanya memang kita enggak tahu. Iya, memang enggak tahu siapa. Pilih salah satu tuh tahu kan. Berarti udah tahu kan gitu ya. Oh, pasti semuanya. Iya. Jadi ya mungkin begitu. Hah. Udah ada sebelumnya. Memang iya. Ya, selalu diucapkan ini. Di mana-mana selalu ada ini. Ya selalu ada. Mengajar bisa. Ah, iya betul. Untuk pemahaman kan, makanya saya bilang topik ini cukup bagus sebenarnya, cuma ini kan tadi kita hanya istidrat aja ya, maksudnya melebar gitu, enggak, bukan urgen, enggak, cuma. Iya. Iya. Oh iya betul, itu juga yang sedikit berbeda dengan imajinasi kita. Di kita ya, di imajinasi kita yang namanya pelaku, iya betul. Setuju saya, memang iya, enggak, soalnya saya sendiri merasakan hal yang serupa. Kok bisa ya, fa'il tapi bukan manusia, kan gitu kan. Iya kan, itu kendala. Nah ini perlu kita sadari, itu bagus Mas Ryan. Ini perlu kita sadari bahwa ternyata dalam hal ini pun imajinasi kita dengan mereka berbeda. Jadi di mereka, kata benda atau yang tidak berakal lah singkatnya, itu bisa jadi fa'il. Nah kalau di kita cenderung yang nggak berakal tuh nggak mungkin bisa jadi fa'il, kan begitu? Pelakunya? Iya, nggak mungkin bisa jadi pelaku gitu. Iya iya. Yang berakal kan? Yang padahal manusianya bukan fa'il. Iya. Bingung betul betul. Iya. Iya betul-betul. Setuju saya. Masya Allah itu. Pas tadi. Memang iya. Jadi gimana ya? Nah ini juga lah makanya perlu kita sadari bahwa definisi fa'il itu ya, iya bukan sebatas pelaku. Tapi ya fa'il itu sebuah subjek yang terletak setelah fi'il ma'lum. Atau kalau iya Ibnu Lajurum kan ismun marfu'un ya qawfi ya qaw apa gimana Ibnu? Oh itu ini ya di sini. Kalau di Ibnu Lajurum al-fa'ilu huwa ismun marfu'un. Ah lupa saya baitnya. Ya kira-kira begitulah, mirip-mirip dengan ini juga. Ya dengan yang ada di sini. Nah, kalau di sini kan definisi fa'il disebutkan dia adalah al-fa'ilu ismun marfu'un yaqau ba'da fi'lin mabni lil ma'lumi wa yadullu 'ala man fa'ala al-fi'l, kan begitu. Au ittasafa bihi, atau yang tersifati dengan si fi'il tersebut. Ya demikian. Wallahu a'lam. Jadi ya begitulah ikhwah singkatnya. Mana tadi? Nah, jadi kita letakkan itu, ya kita letakkan isim istifham man ataupun madza ya, sebelum si fi'ilnya. Jadi kita letakkan sebelum si fi'ilnya fi sighatil ghaib, di sighah ghaibnya. Jadi menggunakan sighah ghaibnya ya. Fi sighatil ghaibil mufrad fayakunul jawab huwal fa'il. Nah, nanti jawabannya itulah yang si fa'il. Contohnya begini. Takallamal khatibu bisyuja'atin. Ya, bisyaja'ah atau bisyuja'ah? Iya, ahsanta, bisyaja'ah. Iya, jadi takallamal khatibu bisyaja'atin. Ya. Kan kita tahu nih al-khatib fa'ilnya kan ini ya. Namun kalau misalkan enggak tahu, maka munculkan pertanyaan. Letakkan isim istifham di depan fiilnya ataupun sebelum fiilnya, yang fiilnya dalam bentuk ghaib ya, yang fiilnya dalam bentuk ghaib. Kalau misalkan fiilnya aslinya tidak dalam bentuk ghaib, misalkan begini, takallamta bisyaja'atin, ini kan fiilnya kan enggak dalam bentuk ghaib ya, takallamta bisyaja'atin, kan begitu. Maka waktu kita memunculkan pertanyaannya, jangan mentakallamta, jangan begitu. Jadi ya tetap mentakallama gitu loh maksudnya. Ya itu maksud beliau, qablal fi'li fi sighatil ghaibil mufrad. Ya. Sekalipun fi'il aslinya tidak ghaib. Jadi kan takallamta atau takallamtum bisyaja'ah umpama. Itu kan ibarahnya, takallamtum bisyaja'ah. Nah, letakkan isim istifham ya, man, karena kita tahu al-khatib itu berakal ya. Letakkan isim istifham man sebelum fiilnya dalam bentuk ghaib mufrad. Jadi man takallama, bukan man takallamtum. ya jangan dibegitukan gitu. Mafhum ya kira-kira ya. Baik. Man takallama al-jawab al-khatib, idzan al-khatibu fa'il. Nah begitu. Cuma kalau man takallama berarti dia udah tahu siapa. Ya seharusnya man au madza takallama kan gitu. Iya, kayaknya lebih pasnya begitu ya. Wallahu a'lam. Contoh lain. Hadaral mu'tamaru 40 manduban. Ya, ha? Hadaral mu'tamaru 40 manduban. Man hadara? Al hadara? Pensi apa pensi? Hadaral mu'tamaru. Kan? Ha? Oh, yastaghfirullah ya. Iya, iya benar. Hadaral mu'tamaru 40 manduban, ya. Hadar al-mu'tamara 40 manduban. Man hadara al-jawab 40. Idzan 40 fa'il. Ya kan begitu. Contoh lain, wafiqu ala hadha ar-ra'y. Man yuwafiq. Nah, ini kan bukan sighah ghaib. Tapi waktu kita mempertanyakannya ya menggunakan sighah ghaib. Man yuwafiq. Kan siapa yang setuju? Ya, wafiqu ala hadha ar-ra'y, kemudian memunculkan pertanyaan man yuwafiq. Al-jawab dhamir taqdiruhu ana, ya, dhamir mustatir maksudnya, ya. Dhamir mustatir taqdiruhu ana, idzan al-fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Berarti fa'ilnya adalah si dhamir mustatir. Nah, ini juga sebagai penegas bagi kita bahwa fa'ilnya bukan hamzah hamzah mudhara'ah tersebut, tapi ya dhamir mustatir, ya. Taqarrara ta'jilun natijah. Taqarrara ta'jilun natijah. Natijah. Mada taqarrara al-jawab? Ta'jilun natijah. Ta'jil fa'il. Nah, begitulah kira-kira ikhwah. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk poin ke-9. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.